Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bagaimana kita umumkan, rencanakan sesi pertemuan ini untuk setoran hafalan bagi yang menghafal matan usul sitah sebelum kita masuk pada kitab berikutnya, yaitu al-wajibat. Insyaallah pembahasan setelahnya al-wajibat al-mutahattamat, ya, kita fokuskan dalam pembahasan tauhid dulu. Insyaallah mungkin nanti kedepannya kita selingi dengan pelajaran yang lain, ya, karena terkadang merasa bosan, ya. Dan al-wajibat al-mutahattamat ini keunggulannya karena di dalamnya mencakup tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Sementara pembatal-pembatal keislaman ini adalah perkara yang sangat besar dan agung, yang tidaklah seseorang mempelajarinya melainkan setelah dia mempelajari daripada dasar-dasar at-tauhid. Dan setelah dia mengenali, mengetahui sedikit banyak daripada istilah para ulama, maka dia masuk pada tahapan berikutnya, yaitu nawakidul Islam. Ini bukan perkara yang enteng, yang remeh, untuk membahas tentang perkara-perkara yang akan membatalkan keislaman. Sehingga itu dimuat dalam karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala berikutnya, yaitu dalam al-wajibat al-mutahattamat, yang di sana mencakup di antaranya sekitar 3 materi penting yang diselipkan padanya tentang nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Tanya. Ada yang sudah hafal semua? Seluruh sitah. Yang sudah hafal berapa orang? Berapa orang kira-kira yang sudah hafal? Yang sudah hafal tafadhal. Ngacung. Ada berapa? Abu Nu'man sudah hafal. Abu Umair. Sampai 3. Yang lainnya Abu Zubair. Belum ada berarti. Sedikit. Tanya. Yang hafal mukaddimah siapa? Abu Bakar. Baik, تفضل. Baca mukaddimah. Sitah ini juga sebelumnya qailul arba termasuk dari perkara yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita menghafalnya, ya. Karena merupakan perkara-perkara penting, bahkan dikatakan usul sitah azimah, karena memang 6 perkara yang sangat agung di atas agama ini. Sehingga antum mengetahui yang pertama tentang usul tauhid dan juga syirik lawannya, yang kedua usul al-ijtima dan juga lawannya al-iftirak. Yang ketiga yaitu tentang as-sam'u wa ta'ah li-imam al-muslimin dan lawannya al-khuruj li-a'imati al-muslimin. Dan yang keempat tentang penjelasan ilmu wal-fuqaha atau ilmu wal-ulama wal-fiqh wal-fuqaha, dan juga tentang lawannya orang-orang yang menyerupai ahlul ilmi dan fuqaha serta kebalikan dari ilmu dan fiqih yaitu al-jahlu. Kemudian yang kelima tentang penjelasan wali-wali Allah serta lawannya dari mereka-mereka yang menyerupai wali-wali Allah SWT dari kalangan munafikin. Kemudian yang kelima yaitu penjelasan yang agung tentang wajibnya untuk kita memahami Al-Quran dan juga Sunnah. Tayyib. Yang hafal usul yang pertama, Fadhlan, Hamzah. Ketiga yang pendek. Ada yang lainnya yang sudah menghafal? Ufadilah sampai apa? Yang lain ada di situ? Yang sudah hafal mungkin prinsip yang kedua atau yang ketiga? Buzubir sampai prinsip yang keberapa? Ke? Dua. Pondan antum, kedua. Tayyib. Hasan. Fadal yang ketiga, Umir. Syar'an wa qadra. Thumma sura hadal aslu la yu'rafu, la yu'rafu inda kathirin man yadda'il ilma, man yadda'il ilma, fa kaifa al'amalu bihi. Tayyib, harakatnya sini. Fadal yang keempat, Abu Nu'man. Boleh juga dalam kalimat wasar al-ilmu wal-fiqhu huwal bid'a wal-dalalat, boleh dengan di fathah sebagai khabar sara, ya khabar sara. Wasar al-ilmu wal-fiqhu huwal bid'a wal-dalalat sebagai khabar. Dan dia dhammah sebagai khabar mubtada huwa, huwa al-bid'u. Tapi di sini sara belum memiliki khabar. Seperti dalam firman Allah SWT, in kana huwa al-haqqu min indik, in kana huwa al-haqqa min indik. Yang kelima, ada yang hafal? Ada yang hafal yang lainnya? Al-aslul khamis. Ada enggak ini yang enggak kelihatan? Yang mau baca aslul khamis. Bunaman, baca lagi. Fujari. Ayat di hadza ayat di surah Al-Imran itu pembetulan harokat. Fadal dibaca Abu Fadilah dari awal. Kathirun min adhkail alam Walita fiha kathirun min adhkail alam. Terus asal awal. Wattiba'ihim boleh dua ya, boleh wattiba'ihim, boleh wa atba'ihim. Yang berikutnya al-aslani, yang lainnya baca Abu Alif. Yang kedua bil langsung bil ijtimai wanaha sulit wal fiqh wasara al-ijtima' atau wasara al-amru bil ijtima'i. Ustadz, tafadhal. Syahmi. Dibaca. Tamam al-ijtima'i. السمع والطاعة تأمر فبين الله bijuh min anwa'il bayani. Terus bayani, terus يدعي العلم فكيف العمل به. يكبر تضل أبو زبير. والنهي والنهي طيب والفقيه العالم. المسألة الخامس أبو همزة. لقوم يحب kecuali dilangsungkan ya. Ya qaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Terus. Wala budda min tarki jihad. Ada? Belum, masih ada. Jangan pakai yang itu, berarti itu ada yang kurang. Wala budda min tarki jihad setelahnya. Budda mentar ke jihad. Mentar ke jihad dulu. Wala budda mentar ke jihad. Yakunil insanu falyu'rid anhuma fardun hataman hatman fardun hatman la sakka wa la iskala iskala wa la iskala fihi wa man talaba hada minhuma fa huwa imma sindikun wa imma majnun la ajala li ajli su'ubati li ajli su'ubati fahmihima fa subhanallahi bihamdihi wa bihamdihi tambayana Allahu subhanahu sal'an wa qadaran harfan wa amran fi raddi hadhihi subhati wa mal'unati fi raddi hadhihi shubhati al-mal'unati fi raddi hadhihi subhati mal'unati min wujuhin satta balaghat ila haddi zuriyatil ammati walakin aksarun nasi la ya'lamun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim ahlalan fa ya ila taqwani fa hum mukmanun wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ahsaynahum fa hum la yubsirun wa sawa'un alaihim amdarahum allahu sumbihum la yu'minun inna ma tu'minu man ittaba'a dhikra wa khashiya rahmana bil ghaibi fa basirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ada yang perlu ditanyakan dari usul syiddah ini, atau yang belum jelas kalimatnya, atau ada isygal yang perlu dibahas? Ada. Gak ada. Kalau seandainya ada iskal dari pelajaran sebelumnya, diberi tanda, ditanyakan dalam pelajaran berikutnya. Tanya, mungkin di antum ada iskal ketika menerangkan kepada istrinya atau lupa, diberi tanda, ditanyakan kembali. Gak ada. Insyaallah di pekan depan kita masuk pada al-wajibat, dan al-wajibat ini sebagai ringkasan dari al-usul thalatha, sebagiannya ringkasan dari al-usul thalatha pembukaannya. Kopiannya di situ al-wajibat aja setelahnya, kan? Sama apa? Terserah, sama sepanjang murid. Paling nanti setelah al-wajibat, ya kita selingi dengan pelajaran lain, ya, atau lanjut ke surah al-Fatihah. Bisa dipikirkan berikutnya.